إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' Bitta'liqati ala syarhi sunnah lil imam al-Barbahari, dan sampai pada ucapan musannif wa huwa al-imam al-Barbahari rahimahullah, hakadha kana ad-din ila khilafati Umar ibn al-Khattab al-jama'ah kulluha wa hakadha fi zamani Uthman. فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع. Demikianlah agama tegak sampai masa khilafah Umar bin Khattab dan semuanya al-jamaah. Hingga di zaman Uthman terjadilah fitnah hingga terbunuhnya Uthman, maka terjadilah bid'ah. Sudah kita baca sedikit dari ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala bahwasanya fitnah itu dimulai sejak munculnya seorang penyusup dari kalangan Yahudi dari Yaman yang dijuluki dengan Ibnu Sauda, bukan Abu Sauda. Kalau saya mengucapkan Abu Sauda berarti tergelincir lidahnya. Ibnu Sauda. Ibnu Sauda atau yang lebih dikenal dengan Abdullah ibn Saba dan alirannya dijuluki dengan Sabaiyah, mengadu domba kaum muslimin dengan fitnah-fitnah, provokasi-provokasi hingga terbunuhlah Uthman radhiyallahu taala anhu. Maka sejak itu sesuai dengan apa yang pernah diberitakan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pedang kaum muslimin kalau sudah mengenai sesama kaum muslimin lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Wa da'a hadzal khabith an al khilafa li Ali. Kemudian orang jelek ini yang bernama Abdullah bin Saba yang julukannya kunyahnya Ibnu Sauda mengaku-ngaku dan menganggap bahwa khilafah harusnya haknya Ali radhiyallahu taala anhu. Bisa dibayangkan kalau orang ini menganggap bahwa khilafah itu haknya Ali, berarti dia menyalahkan siapa? Hah? Berarti menyalahkan seluruh para sahabat. Karena para sahabat secara ijma' membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Enggak ada khilaf sama sekali. Walhamdulillah. Adapun keterlambatan beberapa ahlul bait tidak karena masalah khilaf, karena urusan penguburan jenazah dan urusan yang berkait dengan itu. Sama sekali tidak ada perbedaan dan perselisihan. Ijma'. Maka siapa yang khalafal ijma' faqad syadza. Siapa yang menyelisih ijma' berarti dia nyeleneh. Wa man syadza syudza fin nar. Siapa yang nyeleneh, dia akan nyeleneh dalam neraka. Ini Ibn Sauda. Sehingga para ulama seperti Imam Al-Thawri rahimahullah menyatakan man qala anna aliyan ahakku bil wilayah faqad azra ala Abi Bakr wa Umar wal muhajirin wal ansar. Saya ulangi ucapan Al-Thawri rahimahullah. Man qala anna aliyan ahakku bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra ala Abi Bakr wa Umar wal muhajirin wal ansar wa fi lafdin, dalam lafad lain, faqad azra ala 12,000 sahabah. Maka dia telah berbuat jahat, berbuat jelek, menuduh 12,000 para sahabat, menyalahkan 12,000 para sahabat, menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Umar, menyalahkan muhajirin, dan menyalahkan ansar. Masih ada kelanjutan ucapan Tsauri rahimahullah. Wa ma ara an yartafi'a ma hadha 'amalun ila as-sama'. Dan aku tidak menduga amalan orang ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn Azzaq cuma menyatakan Ali lebih pantas jadi khalifah, lebih berhak jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar. Itu cukup dikatakan telah menyalahkan Abu Bakar, telah menyalahkan Umar, telah menyalahkan Muhajirin dan Ansar, atau dalam lafaz telah menyalahkan 12,000 para sahabat. Wa ma ara, dan aku tidak melihat kalau amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling ringannya padahal. Apalagi bersama tuduhan Abu Bakar pengkhianat, Umar pengkhianat, para sahabat pengkhianat. Apalagi dengan tuduhan mereka murtad, keluar dari agama, mereka meninggalkan Islam ila akhirih, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tentunya lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Orang inilah yang pertama mencetuskan kalimat itu. Wa annaha laysat li Abi Bakr wa la Umar. Katanya bahwa khilafah bukan haknya Abu Bakar, bukan haknya Umar, bukan pula Uthman. Wa innama hiya li Aliyin. Sesungguhnya itu adalah haknya Ali. Wa anna Aliyan huwa wasiyullah. Aw wasiy Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahwasanya Ali adalah penerima pesan dari Rasulullah sallam. Sudah kita sebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak berani apalagi meminta khilafah. Bertanya saja hak siapakah setelah engkau tiada, enggak berani. Ada di belakangnya yang mendorong beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya Ali, aku melihat di wajah Rasulullah alamat kematian, tanda-tanda kematian. Tanyakan siapa yang akan mengatur urusan ini setelah sepeninggal beliau. Ali menyatakan tidak, aku tidak mau. Dan juga kalimatnya yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, rawahul Bukhari wa ghairuh. Beliau menyatakan uqdu ma antum taqdun, inni akrahul khilaf. Silakan putuskan apa yang kalian putuskan. Inni akrahul khilaf, aku tidak suka perselisihan. Hatta takunu jama'atan au amutu dunah. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu, putuskanlah oleh kalian, aku ikut, aku setuju. Silakan putuskan apa yang kalian putuskan. Aku tidak suka pertikaian dan perselisihan. Sampai kalian menjadi satu jamaah, atau lebih baik atau mati saja, atau lebih baik aku mati. Ini khodimina azakumullah, ucapan yang masyhur dari beliau dalam riwayat-riwayat yang sahih. Adapun gambaran mereka, pengikut Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Sabah, pengikut Ibnu Sauda, mereka dalam keadaan menggambarkan Ali bin Abi Thalib seperti politikus sekarang. Ambisi, dengki, benci kepada Khalifah Abu Bakar dan Umar, hasad. Mengerikan sekali. Justru mereka yang mengaku pencinta Ahlul Bait menjelekkan Ali bin Abi Thalib. Silakan kalau tidak percaya, baca buku mereka yang dianggap seperti Qur'annya mereka. Seperti Qur'annya mereka, yang paling mereka pegang. Yaitu Nahjul Balaghah. Yang enggak ada sanadnya sama sekali. Kalaupun ada sanadnya, kata Syekhul Islam rahimahullah, maka sejelek-jelek sanad. Karena yang menulisnya adalah kadzab, pendusta. Ikhwan ibn a'azakulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalamnya ada provokasi, ada caci maki kepada Abu Bakar wa Umar, ada kejengkelan, ada kemarahan, ada dendam, ada hasad, ada dengki kepada para sahabat. Ini ucapan Ali. La wallah, itu bukan Ali yang kita kenal. Itu bukan Ali bin Abi Thalib yang dikenal oleh kaum muslimin, yang dikenal oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bukan sama sekali. Ucapan-ucapan itu tidak pantas kalau diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia berkata, anna ha'ulai zalamul khilafah, kata Ibn Sauda, dan bahwasanya mereka mendzalimi khilafah. Akhaduha ightisaban min Aliin, mereka mengambil dengan paksa, merebut dari Ali. Wal ajib anna Aliyan madda hadza, yang anehnya Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mengaku-ngaku demikian, tidak menuntut khilafah, bahkan tidak mengaku bahwa aku mendapatkan wasiat. Kalau saja Ali bin Abi Thalib berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya para sahabat akan berkata sami'na wa ata'na. Karena siapapun yang mengatakan qala Rasulullah saat itu di masa para sahabat akan didengar dan akan diterima. Sami'na wa ata'na. Kalau Ali mau berbicara, Rasulullah menyampaikan kepadaku. Tetapi tidak, walhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Malah yang ada sebaliknya, isyarat-isyarat dari Nabi kepada Abu Bakar sebagai penggantinya. Muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ketika ada yang datang, disuruh kembali dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku kembali, engkau telah tiada. Kalau engkau kembali dan aku tidak tiada, datangi Abu Bakar. Ini hadis-hadis yang sahih. Barakallahu fiikum. Kembali. Wala qala ana ahaqqu biha. Ali juga tidak berkata, aku lebih berhak. Tidak. Kecuali berita-berita dusta yang dibuat-buat oleh Abdul Husain Musa Musawi. Balkana mubayi'an wa sami'an wa muti'an. Bahkan beliau sendiri radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Ali bin Abi Thalib, justru berbaiat pada Abu Bakar wa Umar wa Ali. Wa sami'an wa muti'an. Mendengar dan taat. Li ikhwanihi al-khulafa' ar-rasyidin. Kepada saudara-saudaranya dari khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Inda dhalika hasalatil fitnah. Ketika itu dengan provokasi Ibnu Sauda muncullah fitnah-fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Wa hasalal qital, terjadi pertikaian, terjadi pembunuhan antara kaum muslimin. Bisababi hadal khabith, disebabkan oleh si jelek ini, yaitu Ibnu Sauda. aladin dassa fi shufufil muslimin, yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, mengaku kaum muslimin tetapi memecah belah. Maka usikum ayat ayuhal muslimun, aku wasiatkan kepada kalian dan kita semua, wahai kaum muslimin, hati-hati. Di tengah kita sering terjadi munculnya penyusup yang ingin memecah belah. Memecah belah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin. Mengangkat yang satu menjatuhkan yang lain. Kesana menjelekkan yang ini. Kesini menjelekkan yang sana. Atau dia memiliki penyusup-penyusup sekian orang. Kamu menyusup ke sana, kamu menyusup ke sini, kamu menyusup ke situ, dan katakan pada mereka begini dan begitu, sehingga akhirnya semakin runcing, berakhir dengan pertikaian berdarah di tengah-tengah kaum muslimin. Intabihu, wahdaru, hati-hatilah dari fitnah-fitnah para mundassin, para penyusup-penyusup dari dasais. Qala, berkata lagi Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala, maka terjadilah peperangan di antara kaum muslimin dengan sebab sang provokator ini yang bernama Ibnu Sauda yang menyusup di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Walakinallaha khayyaba dhannahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengecewakan prasangka dia, yang membuat dia kecewa. Allah takdirkan apa yang dia tidak sukai. Apa yang dia tidak sukai, yakni tujuannya tidak tercapai. Sahih annahu hasala 'alal muslimina mihna. Benar kalau memang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin fitnah, peperangan, pembunuhan, qutila minhum man qutil. Terbunuh di antara mereka siapa-siapa yang terbunuh. Ada korban-korbannya. Lakinnahu ma'amila syai'an bil Islam, tetapi dia dan konco-konconya, dia dan sejenisnya tidak melakukan apapun terhadap agama Islam, tidak berpengaruh sedikit pun terhadap agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Islam walillahil hamd baqiya azizan wa qa'ima. Islam, segala puji bagi Allah, tetap tegak, tetap mulia. Lam yanal minhu syai'a, tidak terkena kejelekan apapun. Apakah kemudian Islam sirna? Tidak sirna. Apakah berkurang? Tidak berkurang. Apakah menurun? Tidak. Islam tetap paling mulia, paling aziz, dan tetap tegak sampai hari ini. Sesuai dengan berita Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada di tengah umatku ini satu golongan yang menegakkan kebenaran. Maka Islam tidak akan pernah punah, enggak akan pernah turun, enggak pernah akan berkurang, tidak. Tetap tegak, tetap sempurna, walhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana yang terbunuh? Terbunuh yang terjadi karena kesalahpahaman, Allah akan nilai mereka dengan niat-niatnya. Innamal a'malu binniyat. Maka mereka terbunuh dalam keadaan baik karena niatnya baik. Yang bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam keadaan menganggap Ali sebagai khalifah yang sah. Yang menganggap atau yang bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu menganggap bahwa harusnya urusan ini diselesaikan terhadap pembunuhan Utsman lebih dulu sebelum masalah baiat, dan membawa ayat man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana, siapa yang terbunuh dengan zalim maka keluarganya diberikan hak untuk menuntut balas atau menuntut qisas. Maka mereka datang menuntut qisas. Kamu bayat qisas dulu terhadap mereka. Tangkap mereka semuanya, para pembunuh Utsman. Maka masing-masing dengan hujjahnya dan masing-masing mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Idza ijtahadal hakimu fa asab falahu ajrani, wa idza ijtahadal hakim fa akhta falahu ajrun wahid. maka barakallahu fikum innamal a'malu binniyat. Kata syekh selanjutnya, hafizahullahu taala, wa ma adraka huwa wal yahudu syai'an min hadzal din. Maka orang ini Ibnu Sauda dan Yahudi semuanya dan orang yang semisalnya tidak bisa mendapatkan keuntungan apa-apa terhadap Islam. Artinya enggak bisa mengalahkan agama ini sama sekali. Walhamdulillah. Naam hasala ala sahabat ba'dul musibah. Iya. Memang terjadi musibah di tengah para sahabat. Dan itu sebagai fitnah. Dan itu sebagai ujian. Terjadi peperangan, pembunuhan. Lakin hada fi sabilillah. Tetapi itu semua fi sabilillah. Di jalan Allah. Masing-masing dengan istihadnya. Dan kesungguh-sungguhannya. Bahwa aku memperjuangkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Walam yahsul hadzal khabith 'ala at-ta'ilin walhamdulillah. Sedangkan si jelek yang satu ini, al-khabith, ad-dasis, tidak mendapatkan keuntungan apapun, tidak mendapatkan sama sekali tujuannya untuk menghancurkan Islam. Islam tetap tegak. Wa hadza mulakhas qadiyatul fitnah bimaktali Uthman. Dan ini ringkasnya masalah terbunuhnya Uthman dan juga apa yang berkait dengannya. Wahada mimma yadullu ala annahu la yajuzul khuruju ala waliyil amr. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, dan ini menunjukkan tidak boleh memberontak menentang penguasa yang sah, khalifah, waliul amr, pemerintah, pemegang urusan masyarakat, penguasa, apalagi. Itu semua muradifat. Semuanya adalah persamaan kata. Tidak perlu kemudian ini presiden bukan khalifah, ini kan imam bukan khalifah. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyebutkan kadang imam, kadang menyebutkan sultan, kadang menyebutkan khalifah. Apa lagi? Semuanya dimaksudkan satu, yaitu penguasa kaum muslimin dari kalangan kaum muslimin. Wa anal khuruj alaihi bisa yusabbib syarran. Dan bahwasanya memberontak kepada penguasa yusabbib syarran akan menyebabkan kejelekan dan fitnah fil ummah wa safkid dima. Akan terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Bagaimanapun penguasanya. Penguasanya zalim, fasik, jelek, begini, begini, begini, taib. Kalau dia masih muslim, pasti pendukungnya pun kaum muslimin. Yang berarti kalau kalian melawan penguasa tersebut, pendukungnya gak akan tinggal diam. Yang berarti akan melawan kalian. Pendukungnya muslimin melawan pemberontak muslimin. Maka muslimin melawan muslimin. Tidak ada keuntungan apapun bagi kaum muslimin. Yang sana terbunuh, kaum muslimin yang rugi. Yang sini terbunuh, kaum muslimin yang rugi. Rumah mereka terbakar, kaum muslimin yang rugi. Rumah sini juga terbakar, kaum muslimin yang rugi. Hancur negara, juga kaum muslimin yang rugi. Apa untungnya? Ikhwan ibn a'azabullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati dengan Ibnu Sauda. Hati-hati dengan jenis-jenis provokator seperti Ibnu Sauda. Yang selalu mengadu domba antar kaum muslimin. Wa la yazalun nasu fi fitanin min dhalikal ahad wa antum ta'lamun. Kata beliau, dan terus manusia di dalam fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan dari mulai zaman waktu itu sampai hari ini. Wa antum ta'lamuna du'atal fitnah, dan kalian tahu bagaimana dai-dai fitnah. Alladhi yad'una ilal fitnah, yaitu yang mengajak kepada fitnah. Wal khuruj, yang mengajak untuk memberontak. Ala wulatil umur, melawan penguasa. Kalian tahu bagaimana mereka yang jelas-jelas dakwahnya hanya provokasi isinya. Akan dibacakan pemerintah begini, pemerintah begitu. Ini zalim, dia dalam keadaan begini, ila akhirnya. Bahkan berusaha untuk membuat masyarakat percaya bahwa dia kafir halal darahnya. Supaya berani, supaya mau mengangkat senjata melawan penguasa. Ikhwani fillah a'azakumullah, hula du'atul fitnah. Mereka itu du'atul fitnah. Yang kalimatnya ighdab, ighdab, ighdab. Marahlah kalian, marahlah kalian, marah karena Allah disuruh marah. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan la taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Lihat perbedaannya. Yang ini Rasulullah SAW menyatakan ketika ditanya ya Rasulullah, "Ausini, berilah wasiat kepadaku, la taghdab, jangan marah." La taghdab, jangan marah. Yang ini Al-Arifi dalam pidatonya, ighdab, ighdab, ighdab. Marahlah, marahlah, marahlah. Bertolak belakang 180 derajat. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kaum muslimin marah dan terjadilah fitnah berdarah dan kemudian sebuah negara hancur, dia dalam keadaan berpesta. Dalam keadaan makan sambil berdiri dalam satu pesta yang diadakan oleh mereka. Astagfirullah. Mereka dibantai, tertumpah darah kaum muslimin, hancur sebuah negeri gara-gara dia, dianya enggak tahu menahu. Hanya berbicara provokasi kemudian ditinggal. Na'udzubillah min du'at al-fitnah. Kita berlindung kepada Allah dari dai-dai fitnah. Qala, selanjutnya Syekh Shalal Fauzan berkata, bihujjatil inkar atau inkaril munkar, dengan alasan, dengan hujjah mengingkari kemunkaran. Kita lawan demi mengingkari kemunkaran. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mengingkari kemunkaran syai dan khuruj alal hukam syai'un akhar. Tidak sama. Ingkarul munkar itu engkau mendatangi mereka dan berkata, ittaqillah, bertakwalah pada Allah, berhukumlah dengan adil, dengan apa yang Allah turunkan. Jangan menyelisihi ayat, jangan menyelisihi hadis, jangan menyelisihi agama yang sempurna ini. Ikhwan bin a'azakum, itu nasihat namanya. Dan itu ingkarul munkar. Tetapi kalau pemberontakan, namanya saja sudah berbeda. Khuruj alal hukam. Alasan inilah yang menyebabkan munculnya Mu'tazilah, munculnya Khawarij, munculnya Syiah Rafidah, munculnya sekian banyak firq. Firqah-firqah. Duharatil Mu'tazilatu wal Khawariju kulluhu min hadzal bab. Kata Syekh, munculnya Mu'tazilah, munculnya Khawarij, semuanya dari pintu yang sama. Penentangan terhadap penguasa. Wala tazalu ilal an, dan masih terus sampai hari ini. Jangan bilang kalau Khawarij dan Mu'tazilah itu kisah lama. Jangan bilang seperti ucapan Abdurrahman Abdul Khalid di Kuwait. Para ulama sekarang ini kalau berbicara tentang masa lalu, firqah-firqah masa lalu, aliran-aliran masa lalu, mereka seperti mumi-mumi yang berjalan. Ini mumi-mumi hidup. Badannya ada hari ini, tetapi sesungguhnya dia hidup di masa lalu. Mengejek para ulama. Kenapa? Karena dibicarakan Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, padahal sekarang banyak lagi kesesatan-kesesatan yang muncul, di antaranya kesesatan politik katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata siapa Mu'tazilah qadintahat? Kata siapa Khawarij qadintahat? Kata siapa Jahmiyah dan Satinisa qadintahat? Na'udzubillah. Makin beragam bentuknya, makin banyak jenis-jenisnya. Na'udzubillahi minadhalal. Wala tazalu ilal an, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, masih terus ada sampai hari ini. Semoga kaum muslimin diselamatkan dari fitnah Khawarij dan Mu'tazilah. Qauluhu, ucapan musannif selanjutnya, falamma qutila Utsman jaa al-ikhtilaf wal bid'ah. Ketika Utsman terbunuh, maka muncullah perselisihan-perselisihan, kebid'ahan-kebid'ahan. Kata beliau, kata Syekh di dalam Ithaful Qari, yajibul hadar min du'atid dalal. Berarti kita harus berhati-hati. Sejak terbunuhnya Utsman, terus bermunculan perselisihan, pertikaian, dan bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan, pemahaman baru, aliran baru, penyimpangan-penyimpangan yang dulu belum ada. Sejak Utsman terbunuh, mulai bermunculan. Yajibul hadar min du'atid dalal, berarti kita harus berhati-hati dari da'i-da'i penyesat umat. Walayatasahal fi amrihim, dan jangan menganggap enteng urusan mereka. Tahu menganggap enteng? Sudahlah, tidak perlu dibesar-besarkan. Mereka kan masih muslimin. Memang mereka punya kesalahan, tapi bukankah mereka juga punya jasa? Jangan lupakan jasa mereka. Ini fitnah Suriah namanya. Barangkali ada yang belum pernah dengar Suriah itu apa sih? Ini Suriah. Jadi dia atau grupnya atau alirannya yang baru, yang dijuluki dengan nama dedengkotnya, yang namanya Muhammad Surur Naif Zainal Abidin, mencaci maki Saudi tapi tinggalnya di Inggris. Jadi seakan-akan Inggris lebih baik daripada Saudi. Dia mencaci maki Saudi tapi tinggalnya di Inggris. Dan juga termasuk tokohnya adalah Salman Audah. Mereka setiap ahlus sunnah, para ulama'nya bahkan, sedang membantah Hizbiyin, Khawarij, mereka selalu berkata, jangan bantah mereka, mereka juga kaum muslimin, mereka kan punya jasa, mereka punya kelebihan, punya kebaikan, begitu. Justru berbaris di hadapan atau di depan para Khawarij tadi untuk membelanya. Kami ahli sunnah, tapi kami membela Khawarij. Mengapa? Karena mereka di samping punya kesalahan, mereka juga punya jasa. Kita harus hormati jasa mereka. Apa bahasa kitanya? Nyerimpeti. Tahu nyerimpeti? Ini kamu di pihak mana? Ini ahli sunnah sedang membantah ahli bid'ah, tokoh-tokoh penyesat umat, Khawarij, dan sejenisnya. Tetapi mereka mengatakan, kami ahli sunnah, kami salafi. Tapi setiap ulama membantah mereka, mereka juga punya kebaikan, ya akhi. Jangan bantah-bantah seenaknya. Ulama itu tidak mengerti tentang kelebihan-kelebihan mereka. Mereka berjuang, mereka begini, mereka begini. Memuji-muji ahlul bid'ah, menyalah-nyalahkan para ulama. Memuji-muji ahlul bid'ah, dan menjelekkan para ulama. Para ulama kurang ngerti situasi dan kondisi. Para ulama enggak mengerti fiqhul waqi'. Para ulama dalam keadaan hidupnya seakan-akan di masa lalu, bukan di zaman sekarang. Lihat ikhwan ibn na'azakumullah. Inilah yang dikatakan dengan pemahaman sururiyah. Ha'ulai yatasahaluna fi hadal amr wa fi amri ha'ulai al-khawarij. Orang-orang ini, sururiyah dan sejenisnya, menganggap enteng masalah kesesatan Khawarij, kesesatan para hizbiyin. Wa annahu la yajuzul kalam fi wulatil umur. Sesungguhnya tidak boleh berbicara tentang wulatil umur. Barakallahu fikum. Wa li hadha awsa bis sam' wa ta'ala, karena itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Enggak apa-apa ya akhi, yang penting kan begini begitu. Siapa bilang enggak apa-apa? Rasulullah SAW yang menyatakan apa-apa. Jangan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau penguasanya kaita wa kait, wadakar syar, disebutkan oleh penanya kejelekan-kejelekan. Kalau penguasanya begini, begini, begini. Ittaqillah, isma'u wa ati'u. Bertakwalah kepada Allah, dengarlah dan taatlah pada mereka. Sampai mereka berkata dalam hadis lain, afala nunabiduhum bisayf. Ya Rasulullah, tidakkah kita lawan orang zalim ini dengan pedang-pedang kita? La ma'akamu fikumus salah. Jangan, selama mereka masih salat. Sangat jelas. Ya. Tetapi, barakallahu fikum, khawarij tidak mengindahkan sekian dalil ini. Yang bukan hanya 10 atau 20. Sekian puluh hadis memerintahkan untuk sabar terhadap penguasa yang zalim. Itu pun kalau benar-benar zalim. Apalagi sebagiannya hanya kedustaan saja. Fitnah-fitnah. Mengadu domba antara rakyat dengan penguasanya. Penguasa dengan rakyatnya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yatasahal fi hadal amr. Wa la yatasahal fi amril khawarij. Jangan menganggap enteng masalah ini. Masalah penentangan terhadap penguasa. Dan jangan anggap enteng kesesatan khawarij. Kalau mau tahu. Di antara aliran jelek, aliran sesat. Yang Rasulullah SAW sempat menggambarkan jeleknya dengan lengkap dan banyak. Bisa jadi khawarij yang pertama. Mana yang lain? Barakallahu fikum. Khawarij, sekian banyak riwayatnya. Nabi menyatakan tentang mereka bahwa mereka yakhrujuna minad dini kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain karena ekstrimnya, tembus. Nabi juga menyatakan tentang mereka, hum syarrul qatla tahta adimis sama. Mereka sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kalau mereka terbunuh, syarul qatla tahta adimis sama. Kalau ahlu sunnah yang terbunuh oleh mereka, khairul qatla, sebaik-baik orang yang terbunuh. Terbunuh oleh khawarij. Bahkan dalam hadis lain, Nabi menyatakan, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ada aliran yang seperti ini dibantah oleh Nabi secara jelas, tegas, dan keras. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada isyarat-isyarat terhadap kelompok lain. Tetapi terhadap khawarij, rinci Rasulullah SAW menggambarkan. Nanti akan muncul golongan yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, wahai para sahabat. Puasanya mengalahkan puasa kalian, wahai para sahabat. Ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Tetapi mereka membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Artinya tidak masuk ke dalam hati. Tidak dipahami. Hanya di mulut saja. Sampai disebutkan berikutnya, yaqtuluna ahlal Islam, membunuh kaum muslimin. Ciri-cirinya membunuh kaum muslimin. Wa yad'una ahlal awthan, dan membiarkan orang-orang kafir. Sampai kemudian Nabi menyatakan mereka ini yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Dilihat fi nisalihi, tidak ada apa-apanya. Dilihat di batangnya, enggak ada apa-apanya. Dilihat di bulu-bulunya, enggak tersisa apapun. Padahal kata Nabi, telah melewati dam wal farah, telah melewati darah dan kotorannya. Tetapi melesat demikian cepatnya, kebablasan sampai enggak tersisa. Tergambar bagaimana mereka masuk dalam agama tetapi ekstrim, akhirnya keluar lagi dari agama. Kebablasan. Keluarnya kata Nabi sampai tidak tersisa. Di bulu-bulunya, di batangnya, di besi yang tajamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Maka Nabi SAW melarang untuk membicarakan kejelekan penguasa di depan umum. Wa adamul khuruj ala wulatil umur wa injaru. Dan jangan memberontak kepada penguasa walaupun mereka zalim. Wa in zalamu, walaupun mereka jahat. Wa in fasaqu, walaupun mereka fasik. Malam yasilu ila haddil kufr sharih. Selama belum mencapai kekafiran yang sangat nyata. Sorry, jelas nyata. Hatta tarau, kata Nabi, kufran bawahan. Mengapa perlu kufur yang nyata? Tadi alasannya, atau bukan alasannya, hikmahnya. Kalau sudah jelas kafirnya, kaum muslimin sepakat. Tetapi kalau tidak jelas, kaum muslimin sebagian masih menganggapnya muslimin. Kaum muslimin yang lain masih sudah menganggapnya kafir. Apa yang terjadi? Perpecahan sesama kaum muslimin dan pembunuhan sesama kaum muslimin. Dan perang saudara sesama kaum muslimin. Sehingga jangan hingga terlihat kufran bawahan. Hakada awsana Rasulullah, demikianlah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ucapan beliau, Imam Al-Barbahari terakhir, wasaran nas firqan, akhirnya manusia menjadi berfirqah-firqah, bergolongan-golongan. Faminan nasi man thabata 'ala al-haq, di antara manusia ada yang kokoh di atas kebenaran, inda awwal at-taghyir, sejak awal perubahan. Sejak awal perubahan tetap di atas kebenaran. Wa qala bihi, dan berkata dengan kebenaran. Wa amila bihi, dan beramal dengan kebenaran. Wa da'a ilaih, dan mengajak kepada kebenaran. Manhum, siapa mereka? Ahlussunnah. Karena mereka para sahabat, berlanjut dengan para tabi'in, diikuti. Walaupun terjadi fitnah, mereka tetap kokoh bersama para sahabat, bersama para tabi'in. Para tabi'it tabi'in, dan para imam-imam ahlu sunnah. Lama hasalatil firq wal ikhtilaf, tabbatallahu ahlal haqqi alal haqqi was sunnah. Sejak terjadinya perpecahan, perselisihan, muncul firqah-firqah, Allah kokohkan golongan pemegang kebenaran. Di atas kebenaran dan di atas sunnah. Wasaru ala makan alaihi rasul, dan mereka berjalan di atas apa yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika ada Syiah Rafidah muncul, Sabaiyah, tetap bersama para sahabat. Ketika muncul Khawarij, mereka tetap bersama para sahabat. Ketika muncul Qadariyah, mereka tetap bersama para sahabat. Ketika muncul Sufiyah, tetap bersama para sahabat. Ketika muncul firqah, mereka tetap kokoh bersama para sahabat. Bersama Muhajirin dan Ansar, memahami sunnah seperti mereka memahami sunnah. Wal firqul ukhra, adapun firqah-firqah yang lain, khalafat makan alaihi rasul. Adapun firqah-firqah yang lain menyelisihi apa yang dijalani Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ashabuhu, dan menyelisihi apa yang dijalani oleh para sahabat ridwanum alaihim ajma'in. Syiah melawan siapa? Menghadapi siapa? Para sahabat. Khawarij melawan siapa? Melawan para sahabat. Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Qadariyah melawan siapa? Melawan para sahabat. Ibn Umar yang menyatakan inni bari'un minhum wa hum bura'u minni, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, di dalam Sahih Muslim. Fastahaqqul wa'id bin nar, maka merekalah yang pantas untuk mendapatkan ancaman adab neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi ma hasala minhum, sesuai dengan apa yang terjadi pada mereka. Wallahu taala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah Subhanak alhamdulillah la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.